aku di sini. Kau ada di sana, membentang luas samudra biru, memisahkan kita. Ingin ku berenang ke kotamu, tapi pasti tenggelam dan kau sedih. Kabarmu di sana, lewat telepon, email, atau chatting, ngobatin rinduku. Kirim juga foto ukuran jambu, biar nanti ku pajang di kamarku. Nurangi beban ini, nurangin sesak ini, nurangin rasa ingin bertemu. Enggak perlu curiga, karena tahu kau mati, memegang janji yang dulu pernah kita sepakati. Aku di sini, kau ada di sana, membentang luas samudra biru, memisahkan kita. Ingin ku terbang bersama angin, tapi nanti tersesat dan kau sedih. Nurangi beban ini, nurangin sesak ini, nurangin rasa ingin bertemu. Enggak perlu curiga, karena tahu kau mati, memegang janji yang dulu pernah kita sepakati. Mungkin tak lama lagi aku hadir di sana, atau tak lama lagi kau yang ada di sini.